Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asyik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Pagi ke malam hari tak pernah terlihat. Sesungguhnya pintu hati.